بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الإخوة kita lanjutkan pembahasan kita di Aqsamul Mafhum. Baik. Nah, sebelumnya kita sudah membahas definisi daripada al-mantuq, definisi dari mafhum, begitu pula dengan aqsamul mantuq. Nah, adapun pada kesempatan ini kita akan membahas aqsamul mafhum. Kata muallif, ذكرنا أن المعنى المفهوم هو المعنى المستفاد من اللفظ مما لا يدل عليه اللفظ بوضعه اللغوي. Kami telah katakan bahwa makna mafhum itu adalah makna yang diambil faedahnya dari lafaz. Jadi makna mafhum itu adalah makna yang didapat dari lafaz tersebut. Mimma la yadullu alaihi al-lafdhu biwadhihi al-lughawi. Dari apa-apa yang lafaz itu tidak menunjukkan atasnya. Ya, atas makna mafhum tersebut. Berdasarkan peletakannya di dalam ucapan. Wa hadzal ma'na taratan yakunu muwafiqan li lafdhil manthuqi bihi. Wataratan yakunu mukhalifan lahu. Dan makna ini terkadang bersesuaian dengan lafaznya. Ya, makna yang didapat dari yang faedah yang didapat dari lafaz tadi, ya, yang mana sebenarnya lafaznya tidak menunjukkan atas makna itu. Ya, lafaznya tidak menunjukkan atas makna tersebut. Nah, jadi makna ini terkadang bersesuaian dengan lafaz yang diucapkan dan terkadang bertentangan dengan lafaz yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa in wafaqa al hukmul maskutu anhu al hukm al mantuqa bihi fa huwa mafhumul muwafaqah. Maka jika ketetapan yang didiami, ya, ketetapan yang didiamkan bersesuaian dengan ketetapan yang diucapkan ataupun ketetapan yang tersirat bersesuaian dengan ketetapan yang tersurat, maka itu dinamakan dengan mafhumul muwafaqah. Kahukmil ma idza kana akthar min qullatain fi mithalina as-sabiqi. Seperti halnya ketetapan air yang apabila lebih daripada dua qullah, ya, yang apabila dia lebih daripada dua qullah, sebagaimana yang terdapat dalam contoh kita yang lalu. Fa inna hukmahu, maka ketetapan hukumnya yang kita katakan min babi aula itu, maka ketetapan hukumnya tidaklah bertentangan dengan nasnya. Ya, tidak bertentangan dengan nasnya. Walladzi fahimnahu minhu biwasitatil aql. Sementara pemahaman kita tadi yang kita dapatkan itu dari perantara akal. Muwafiqun lil hukmil mantuq bihi wa huwa hukmul qullatain. Bersesuaian dengan ketetapan yang tersurat, yaitu ketetapan dua qullah. Jadi ketika kita katakan lebih dari dua qullah, ya, ketetapan apa, ketika kita menetapkan hukum air tersebut, ya, yang apabila dia lebih daripada dua qullah, ya, apa hukumnya, kan gitu. Maka penetapan hukum ini tidak bertentangan dengan nas, ya. Dan pemahaman ini pun kita dapatkan melalui akal, biwasitatil akal, ya, melalui pengertian akal yang bersesuaian dengan ketetapan mantuknya, ya, ketetapan yang diucapkan, yaitu adalah ketetapan dua qullah. Nah, jadi tidak bertabrakan gitu loh. Ya, tidak bertentangan, intinya dia bersesuaian. Namun tetap saja tidak ada di dalam penglafazan. Tidak terdapat di dalam penglafazan. Nah, kemudian wa idza khalafa al-hukm wa idza khalafa al-hukm al-maskut 'anhu al-hukm al-mantuq bihi fa huwa mafhum al-mukhalafa. Dan apa, dan kalau hukum maskutnya itu menyelisihi hukum mantuknya, ya, jadi ketetapan yang tersiratnya menyelisihi ketetapan yang di yang tersuratnya, maka ini dinamakan dengan mafhumul mukhalafa. Contohnya ka hukmil ma'i idza kana qalla min qullatayn fi mithalina sabiq. Seperti menetapkan air yang apabila dia lebih apabila kurang daripada dua qullah, sebagaimana yang di misal kita sebelumnya, yang sebagaimana yang di contoh kita sebelumnya, maka jika ketetapannya maka ketetapannya tersebut ya, fa in hukmahu, maka ketetapannya itu tidak diterangkan oleh nas ya, sakat anhun nas alladhi sakat anhun nas walladhi fahimnahu biwasitatil aql, dan kita pun dapat memahaminya itu melalui perantara akal. Apa itu dia ketetapan tersebut yang tidak diucapkan oleh nas ya, sakat anhun nas, tidak diucapkan oleh nas, dan namun kita tetap bisa mendapatkan pemahaman tersebut, yaitu adalah najisnya air itu apabila kurang dari dua kullah. Nah, ini mukhalif lil hukm, bertentangan dengan ketetapan alladzi nataqa bihi, yang diucapkan, wa huwa annahu la yanjus, ya, di mana yang diucapkan adalah tidak najis, sementara yang kita dapatkan maknanya adalah najis. Nah, ini kan bertentangan. Nas ngomong tidak najis, sementara kita bilang najis. Maka ini adalah mafhum mukhalafah. Tidak najis kalau dua kullah, kurang dari dua kullah najis. Nah, ini namanya mafhum mukhalafah, karena bertentangan dengan nas. Nah, ini namanya mafhum mukhalafah. Lalu penulis mengatakan wali mafhumil mukhalafati aqsamun. Mafhum mukhalafah ini banyak sekali macamnya. Ya, ada yang bilang 6, ada yang bilang 10 bahkan. Untuk mafhum mukhalafah ya. Untuk mafhum muafiq ada 2. Ya. Walil amalu bihi, walil amali bihi syurutun tutrabu fil mutawwalat. Dan untuk mengamalkannya terdapat syarat-syarat yang perlu kita lihat di kitab-kitab mutawwal. Ya, karena di sini beliau tidak berbicara panjang tentang hal tersebut, dia hanya memperkenalkan saja kepada kita. Baik, yang jelas dia sudah katakan walil amali bihi syurutun. Untuk mengamalkannya itu ada syarat, ada ketentuan-ketentuan yang mesti kita lihat di kitab-kitab mutawwal. Baik. Ya, yang jelas mafhum mukhalafah ini sebenarnya masih ada banyak macamnya lagi, bahagiannya lagi. Baik. Assalamualaikum. Nah, sebenarnya mafhum muwafaqah juga ada bahagiannya, tapi cuma ada 2 ya. Dan di sini pun juga beliau tidak menyertakan pembahagian tersebut. Ada pertanyaan sampai di aqsamul mafhum ini? Ya, kita mulai. Baik. الفصل الثالث في الأوامر والنواهي. Fasal yang ketiga yaitu tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Awalan yang pertama yang akan kita bahas adalah al-amru, perintah. Apa itu perintah? Maka arrafa jumhurul usuliyyin الأمر بأنه القول الطارب للفعل بلا علو ولا استعلاء. Perintah itu adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh jumhur ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa jumhur usul ya, mayoritas usul, kebanyakan orang-orang usul mendefinisikan perintah dengan perkataan yang menuntut perbuatan. Bahasa apa ini di belakang? Bukan. Semua puasa kan? Coba dulu. Baik. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah perintah. Sedikit diulang tadi ya. Apa itu perintah? Maka jumhur usul, mayoritas orang-orang usul, kebanyakan orang-orang usul itu mendefinisikan perintah, ya, memberikan pengertian untuk perintah itu adalah perkataan yang menuntut perbuatan, ya, perkataan yang menuntut perbuatan tanpa ketinggian dan tanpa meninggi, ya, tanpa ketinggian dan tanpa tinggi gitu ya, tanpa tinggi dan tanpa meninggi. Ini definisi ini berikan kebanyakan ataupun mayoritas orang-orang usul. Jadi orang-orang usul ketika mendefinisikan perintah, maka mereka katakan perintah itu adalah perkataan. Ya, perintah itu adalah perkataan yang menuntut perbuatan. Perkataan yang menuntut perbuatan. Tanpa tinggi, tanpa meninggi. Tanpa tinggi, tanpa meninggi. Siapa yang tinggi-tinggi ya? Ya, tanpa tinggi, tanpa meninggi. Oh, tinggi-tinggi ya? Tanpa tinggi. Tanpa meninggi. Tinggi tau ya? Kalau meninggi tau? Apa itu meninggi? Meninggi ego lah ya. Ah, insyaallah. Iya, yeah, meninggi. Meninggi apa, Pak? Ego. Kata Pak. Tinggi di sini, bukan tinggi orang, tinggi berapa ini? Tanpa tinggi. Iyalah. Ya, pokoknya tanpa tinggi, tanpa meninggi. Ya. Tanpa tinggi, tanpa meninggi. Kalau yang meninggi itu dia memaksa, Iya. Ya, tanpa tinggi, tanpa meninggi. Baik, ya meninggi entah itu sombong, entah itu memaksa, entah apalah itu. Intinya tanpa tinggi, tanpa meninggi. Nah, ini perintah. Menurut definisi kebanyakan mayoritas usul. Ya, menurut mayoritas orang-orang usul. Jadi mereka bilang perintah itu ya pokoknya setiap perkataan yang menuntut perbuatan. Setiap perkataan yang menuntut perbuatan, perintah namanya. Nggak mesti ada ketentuan dia harus tinggi, dan nggak mesti ada ketentuan dia harus meninggi. Namun, syarat ba'dul usuliyin al-uluwa. Sebahagian orang-orang usul, ya, sebahagian orang-orang usul, justru ada yang mensyaratkan tinggi. Ya, mensyaratkannya dengan tinggi. Jadi, berarti perintah adalah perkataan yang menuntut perbuatan ala sabilil uluwi. Ya, kan gitu ya? Ala sabilil uluwi. Berarti begitulah dia. Wa mal ulu, ya, dan apa itu tinggi? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh, dan yang dimaksud dengan tinggi itu apa? Tinggi itu adalah ayyakunal amir a'la rutbatan minal ma'muri. Tinggi yang kita maksudkan di sini adalah si amir, si yang merintah. Ya, si yang merintah lebih tinggi derajatnya daripada yang diperintah. Ini yang dimaksud dengan tinggi. Nah, demikian. Hanya ada dua definisi saja. Ada lagi yang mendefinisikan lain. Bagaimana mereka mendefinisikannya? Wa syarrata Abul Husain al-Basri al-Istila'a. Sementara Abul Husain al-Basri mensyaratkan perintah itu adalah perkataan yang menuntut perbuatan ala sabil isti'la. Jadi kalau tadi sebahagian usul, sebahagian orang-orang usul ada yang mendefinisikannya, apa, ada yang mensyaratkannya harus tinggi. Nah, adapun Abul Husain al-Basri mensyaratkannya harus isti'la. Harus meninggi. Lalu meninggi itu sendiri apa? Ayyakunal amir musta'liyan fi amrihi bi ayyatrubal fi'la bisifatil isti'la. Wa in kana aqalla rutbatan minal ma'muri. Meninggi itu ialah siang merintah. Siang merintah meninggi. Ya, meninggi itu ialah siang merintah. Dia meninggi di dalam perintahnya, ya. Menyombong, memaksa atau semisalnya lah ya, meninggi di dalam perintahnya untuk menuntut perbuatan, ya, meninggi di dalam perintahnya agar perbuatan itu dilaksanakan gitu ya. Maksa. Iya, bil sifatil isti'la. Ya, dengan sifat meninggi. Iya, dengan sifat meninggi. Wa in kana aqalla rutbatan minal ma'mur. Walaupun derajatnya lebih rendah daripada yang diperintah. Ya, namanya meninggi kan ya. Walaupun derajatnya lebih rendah daripada yang diperintah. Ya, karena kan dia meninggi. Ya, semisal semisal karyawan. Tentara ya atau karyawan ya terhadap bosnya kan gitu ya. Naikkan gaji gitu. Naikkan gaji kan ya, atau sebagainya kan gitu. Ya, maka ini kan meninggi ya. Baik. Nah, ini syarat yang diberikan oleh Abul Husain Al-Basri. Jadi artinya berarti apa? Ada tiga definisi dari mereka. Sementara kebanyakan dari para usul, ya, kebanyakan dari para usul itu mendefinisikan perintah al-qaulut talib bil fi'li bila uluin walasni ilain. Perkataan, ya, jadi perintah itu adalah perkataan yang menuntut perbuatan, perkataan yang menuntut untuk diberbuat apa dilakukan tanpa harus tinggi, ya, tanpa syarat tinggi dan tanpa syarat meninggi. Bisa dibilang perintah. Pokoknya semua, mau yang tinggi, mau yang meninggi, mau yang enggak meninggi, mau yang enggak tinggi, perintah. Ya, intinya al-qaulu talib lil fi'li bila uluin wala isti'la'in. Ini definisi yang diberikan oleh kebanyakan orang-orang usul, yaitu perkataan yang menuntut perbuatan tanpa tinggi, tanpa meninggi. Sementara sebahagian orang-orang usul yang lainnya itu mensyaratkan harus tinggi. Ya, tinggi sendiri maksudnya adalah si amir, ya, si yang merintah itu lebih tinggi derajat daripada yang diperintah. Nah, ada yang mensyaratkan demikian, harus ulu. Kalau bukan ulu berarti bukan perintah namanya. Ya, kalau bukan ulu berarti bukan perintah namanya. Sementara sebahagian yang lainnya, ya, di sini dikatakan Abu Husain Al-Basri, ya, sebenarnya tidak hanya Abu Husain Al-Basri yang memberikan definisi ini, yang mensyaratkan ini, tapi ada beberapa ulama-ulama lain juga memberikan syarat seperti ini, ya. Seperti Abu Husain Al-Basri. Nah, di mana dia mensyaratkan isti'la pada perintah. Ya, mensyaratkan isti'la pada perintah. Jadi perintah itu menurut Abu Husain Al-Basri, al-qaulu talib lil fi'li ala sabilil isti'la. Meninggi. Harus ada meningginya. Jadi kalau bukan meninggi, enggak perintah namanya. Pak Rudi, tolong ambilkan buku lah. Ya. Nah, itu enggak perintah namanya. Ya, itu bukan perintah. Kenapa? Dia enggak meninggi. Iya, itu namanya minta tolong, ya kan? Ya. Pak Rudi ambilkan buku lah, kan? Ya, itu bukan perintah. Kenapa? Karena perintah kata Abu Husain Al-Basri adalah qaulu talib lil fi'li ala sabilil isti'la, ala wajhil isti'la. Nah, demikian. Tapi kalau menurut mayoritas para orang-orang usul, ya Pak Rudi ambilkan buku lah, itu perintah, amar. Nah, demikian. Lalu meninggi sendiri maksudnya apa? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh, ayyakun al-amir musta'lian fi amrihi. Ya, dianya meninggi ya. Si yang merintah ini meninggi tatkala memerintah tersebut, ya. Dalam perintahnya itu bi ayyatlubal fi'l, ya. Di mana perbuatan itu mesti dilakukan, ya. Bi ayyatlubal fi'l, dia menuntut itu diperbuat. Bi sifatil isti'la, dengan sifat meninggi. Wa in kana aqalla rutbatan minal ma'mur. Nah, di sini masalah meninggi ini bisa saja walaupun dia itu lebih rendah derajatnya daripada yang diperintah. Namanya meninggi kan? Bisa jadi juga memang benar-benaran dia tinggi. Intinya meninggilah. Nah, inilah ternyata, dan memang inilah setelah saya cek, memang inilah definisi daripada isti'la, ya, pengertian daripada isti'la. Nah, apakah berarti Syekh Ibnu Utsaimin kemarin salah? Kan gitu. Ya, ternyata tidak ya. Jadi di kesempatan yang lain Syekh menerangkannya sama seperti di sini, yaitu isti'la itu ini dia maksudnya. Ya, bukan dari atas ke bawah. Bukan itu isti'la. Ya, cuma memang di buku yang itu ambilkan ini. Itu iltimas. Itu enggak minta. Jadi kalau yang misalkan aku bawahan dia bosnya yang aku ngarep kayak nyuruh yang Pak Rudi, gajiku naikkan. Nah, itu meninggi. Itu meninggi. Iya. Itu meninggi, ya. Nah, itu baru bisa dibilang perintah menurut Abu Husain Al-Basri. Tapi kalau misalkan Pak Rudi ambilkan buku, Pak Rudi kan gitu. Ambilkan buku itu Pak Rudi. Enggak salah, nah, saya ini masalah doa juga ini, Ustaz. Hah? Masalah bab doa juga ini, istiqla ini. Tawajjuh istiqla dari bawah ke atas. Enggak, istiqla. Doa lain lagi. Istiqla enggak termasuk doa, ya. Istiqla enggak termasuk doa. Enggak, ya. Iya, karena dia enggak meninggi. Istiqla itu enggak meninggi, justru merendah, ya. Istiqla itu. Apa doa itu enggak meninggi. Ya Allah, ampunkanlah aku. Itu bukan ya, bukan istiqla. Ya, itu ya doa namanya. Doa. Nah, demikian. Jadi intinya begini, jumhur ya ataupun mayoritas orang-orang usul mendefinisikan perintah adalah ucapan ataupun perkataan. Perintah itu adalah perkataan yang menuntut perbuatan. Ya, perkataan yang menuntut untuk dilakukan tanpa tinggi, tanpa meninggi. Sementara kalau sebahagian orang-orang usul, ada yang mensyaratkan harus tinggi. Ya, maksudnya apa? Orang yang merintah harus tinggi derajatnya. Adapun Abu Husain Al-Basri dan beberapa ulama yang lainnya mensyaratkan harus meninggi. Ya, harus meninggi. Tidak harus tinggi, tapi harus meninggi. Tidak harus tinggi, tapi harus meninggi. Itulah baru bisa dibilang perintah. Kan gitu, harus meninggi. Yaitu apa? Si yang merintah ini harus apa? Harus meninggi tatkala dia memerintahkan tersebut. Ya, tatkala dia merintah itu apa? Memerintah itu tatkala dia menyuruh gitu ya. Tatkala dia menyuruh, dia harus meninggi. Musta'dian fi amrihi. Iya, musta'dian fi amrihi ya. Jadi ayyakunal amr ayyakunal amir musta'dian fi amrihi. Jadi yang merintah itu ketika dia nyuruh ya apa namanya? Dia harus meninggi gitu ya. Jadi yang merintah itu harus apa namanya harus meninggi yang ketika dia menyuruh. Nah ini sebagian yang lainnya ada yang mendefinisikan dengan demikian. Bahkan lebih parahnya lagi ada yang menggabungkan keduanya, ya. Bi'uluin mesti lain, kan gitu ya. Ya bukan lebih parah, maksudnya ada yang bahkan menyatukan keduanya, bukan lebih parah ya, tapi ada yang menyatukan, ada bahkan yang menyatukan keduanya, mensyaratkan keduanya. Jadi mensyaratkan ulu dan mensyaratkan isti'la. Jadi mensyaratkan dianya harus tinggi dan mensyaratkan dianya harus meninggi. Kalau dia bukan meninggi, bukan perintah. Misal saya guru, Pak Rudi murid. Kalau saya katakan Pak Rudi ambilkan buku lain, buku itulah, bukan perintah, walaupun saya tinggi. Kenapa? Karena saya tidak sedang meninggi. Jadi dia harus tinggi sekaligus meninggi syaratnya. Ya, ada yang mensyaratkan keduanya, itulah baru yang namanya perintah. Berarti ini ada pesan kata-katanya itu harus tegas itu, Ustaz. Iya. Betul. Ya makanya al-qaulu talib lil fi'l. Ya, ayyutlabal fi'l. Itulah meninggi kan? Ayyutlabal fi'l, seakan-akan mewajibkan itu dilakukan. Begitu. Itu di Al-Qur'annya enggak semua perintah lah. Ya, kalau misalkan saya guru kan gitu ya. Saya guru kemudian Pak Rudi murid. Lalu saya katakan Pak Rudi, jawab ini apa statusnya kan gitu ya. Nah, itu perintah karena saya pun meninggi. Tapi kalau misalkan Pak Rudi ambilkan meja itulah, ya itu bukan perintah walaupun saya guru dia. Kan gitu ya. Karena enggak urusan ke situ gitu. Bukan urusan permasalahan itu tadi. Nah, intinya apa? Mereka mensyaratkan harus tinggi dan harus meninggi. Jadi berarti setidaknya ada 4 definisi di sana yang didefinisikan oleh mereka apa yang dimaksud dengan perintah. Gimana tadi ya? Kalau di Al-Qur'an. Jadi ku amar itu enggak semuanya amar gitu. Enggak semuanya perintah. Ada nada buan. Sihqa amar. Maksudnya yang ada perintah-perintah di Al-Qur'an. Itu berarti enggak semua perintah. Ya Allah meninggi juga ya. Iyalah. Kalau di Al-Qur'an, nah makanya sebagian mereka nanti ada yang menjelaskan. Ya, di sana mereka menjelaskan sebenarnya permasalahan ini ya, yang membingungkan kita ini kok sampai ada 3 bahkan sampai ada 4 ini. Ini sebenarnya perbedaannya hanya terjadi di kalam manusia, jadi kalam orang-orang. Adapun kalau di Al-Qur'an dan di Nas itu udah enggak ada permasalahan karena status Al-Qur'an dan Nas ya apa namanya ya syariknya itu memang tinggi kan gitu ya. Jadi enggak ada permasalahan di situ karena syari'nya memang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Al-Qur'an dan nas itu tidak ada perbedaan, sepakat semua, jelas itu adalah perintah. Yang jadi masalah misalkan kayak ucapan kita ini, sesama kita yang jadi permasalahan. Ya, antar manusia maksudnya. Jadi antar orang itu yang jadi permasalahan. Apakah kalau misalkan saya bilang ke Pak Rudi gini, Pak Rudi ambilkan buku itu termasuk perintah atau bukan? Kan gitu. Nah, kalau ngelihat definisi mayoritas para usul, itu tadi termasuk perintah. Perkataan saya tadi termasuk perintah. Kan gitu. Kalau menurut definisi kebanyakan orang usul, termasuk perintah. Tapi kalau misalkan menurut sebahagian orang usul, ya, di mana dia mensyaratkan ulu, maka itu juga termasuk perintah. Ya, karena saya guru dan Pak Rudi murid. Kan gitu, Pak Rudi ambilkan buku itulah. Nah, itu juga termasuk perintah karena ulu. Sementara kalau menurut Abu Husain Al-Basri mesti isti'la. Berarti yang tadi bukan perintah walaupun ulu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berarti kesimpulannya fal ulu tinggi itu adalah sifatul mutakallim. Ya, kesimpulannya begitu. Ya, sifat si yang berbicara. Sementara istilahnya itu adalah sifat kalamnya. Ya, kesimpulannya demikian jadinya kan gitu ya. Iya. Jadi kesimpulannya ulu tinggi itu adalah sifatul mutakallim, sementara meninggi itu sifat kalamnya, sifat ucapannya. Karena orangnya enggak kan gitu. Orangnya enggak tinggi. Cuma dia meninggi. Jadi berarti ini mengarah kepada kalamnya, ucapannya, ya, mengarah kepada ucapannya. Jadi maka oleh karena itu di sini Syekh memberikan kesimpulan supaya mempermudah pemahaman, al-ulu sifatul mutakallim, isti'la sifatul kalam. Iya, sifatul kalam. Iya. Maaf sampai sini ya. Masyaallah. Baik. Kita lanjutkan, wa mimma yadullu ala adam ishtiratihima qawluhu ta'ala hikayatan an fir'aun lihasyiyatihi. Isti'la meninggi. Maksudnya bahasa Indonesia nya kan kesimpulannya adalah kesimpulannya al-ulu sifatul mutakallim, isti'la sifatul kalam. Oh, abang bukunya enggak ada. Ada di buku ya. Halo, isti'la sifatul kalam. Ya, isti'la itu adalah sifat ucapannya. Ya, sifat perkataannya, sifat kalamnya begitu. Ya, kalam kita sama-sama udah tahu lah ya, apa itu kalam. Apa itu kalam, Bang Budi? Ucapan, kata yang punya makna, yang bisa memberi faedah kepada pendengarnya. Oh, ya. Iya, lafdun mufidun, ataupun kalau pakai definisinya Ibnu Al-Jarrum, lafdun murakkabun mufidun bil wada', kan gitu ya. Baik. Nah, kemudian kata Syekh, di antara, ya, kata Syekh, dan di antara bukti yang menunjukkan atas yang menunjukkan atas tanpa persyaratan ulu dan isti'la, kan gitu ya. Jadi di antara bukti, ya, dan di antara bukti yang menunjukkan atas tidak harusnya ulu dan isti'la yang ala adam ishtiratihima adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa? Tentang bukti yang menunjukkan atas tidak harusnya ulu dan tidak harusnya isti'la. Hikayatan an Fir'aun lihasyiyatihi. Nah, ini dalam status sedang menceritakan tentang Fir'aun terhadap pengikutnya ya ataupun pelayannya. Famadza ta'muruna? Ya, famadza ta'muruna? Nah, ini dia. Ini firman Allah tadi yang menceritakan tentang Fir'aun, ya, menceritakan tentang Fir'aun kepada pengikutnya. Famadza ta'muruna? Famadza ta'muruna? Ya, kalau kita bahas Indonesia kan, maka apa yang kalian perintahkan? Maka apa yang kalian perintahkan? Maksudnya apa yang harus aku lakukan? Kan gitu ya. Apa yang harus aku lakukan? Dengan arti kata, maka apa perintah kalian? Kan gitu. Maka apa yang kalian perintahkan? Supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan, kan gitu. Famadza ta'muruna? Nah, ini firman, berdasarkan firman Allah ini yang bercerita, yang apa namanya, yang menceritakan tentang Fir'aun terhadap pengikutnya. Famadza ta'muruna? Maka apa yang kalian perintahkan? Nafasamma kalamahum amran. Di sini dia menamakan kalam mereka tadi, kalam pengikut-pengikut Fir'aun tadi, kan gitu ya. Nah, kalam mereka itu sebagai perintah. Jadi, famadza ta'muruna itu kan ta'muruna, apa yang kalian perintah? Maka apa yang kalian perintah? Nah, di sini dia menamakan kalam mereka perintah. Maka apa yang kalian perintah? Artinya apa? Menamakan, dia menamakan kalam mereka tadi, pengikut-pengikutnya tadi, sebagai perintah. Karena dia bilangnya famadza ta'muruna, apa yang kalian perintahkan? Biar aku lakukan. Ya kan gitu kan? Apa yang kalian perintahkan? Nah, dia menamakan kalam mereka sebagai perintah. Kan gitu. Alasan yang pertama, alasan yang pertama, wahum aqallu min hurutbatan. Alasan yang pertama, di mana mereka ini, pengikut-pengikut Fir'aun ini, derajatnya lebih rendah. Berarti satu, ya, satu hilang, yaitu apa? Al-ulu. Tapi dibilang perintah. Ya. Dibilang perintah. Kenapa? Famadza ta'muruna katanya. Maka apa perintah kalian? Nah, dinamakan perintah. Kalam mereka tadi, ucapan mereka tadi. Sementara apa? Alasan yang pertama tidak terpenuhi, yaitu apa? Aqallu min hurutbah. Di mana mereka itu derajatnya lebih rendah daripada si Fir'aun. Wala syakka, alasan yang kedua, wala syakka annahum kanu yatakallamuna ma'ahu biadab duna sila. Dan tidak diragukan lagi, ya, dan tidak diragukan lagi bahwasanya mereka ketika berbicara terhadap Fir'aun itu pastinya dengan adab, bukan dengan isti'la, duna sila. Bukan dengan meninggi tentunya. Tidak dilakukan. Ini alasan kedua yang tidak terpenuhi, kan begitu ya. Jadi kedua alasan ini tidak ada, tapi dinamakan kalam mereka amar, perintah. Kenapa? Ya karena ucapannya situ famadza ta'muruna, apa yang kalian perintahkan. Nah, ini merupakan bukti yang menunjukkan tidak mestinya mensyaratkan uluh dan isti'la, yaitu tinggi dan meninggi. Ya kenapa? Jelas pengikut Fir'aun tadi tidak lebih tinggi daripada Fir'aun. Ya, aqallu minhu rutbah. Ya, wahum aqallu minhu rutbatan. Kemudian wala syakka annahum kanu yatakallamuna ma'ahu biadab. Dan tentunya ini enggak diragukan lagi, ya, bahwasanya mereka ketika berbicara terhadap Fir'aun itu pastinya dengan adab, dengan sopan santun, kan gitu ya. Dengan sopan santun, bukan dengan meninggi ketika dia merintah Fir'aun, mereka ketika pengikut-pengikut Fir'aun untuk merintah Fir'aun. Kenapa ini? Kenapa bisa kita tidak ragukan ini ya? Bahwa ya, karena tadi kita katakan wala syakka, tidak diragukan lagi bahwa mereka itu pastinya ketika berbicara dengan Fir'aun itu pakai sopan santun, bukan pakai isti'la, bukan pakai meninggi. Apa alasannya? Li'annahum kanu ya'taqiduna fihil uluhiyah. Karena mereka meyakini pada Fir'aun itu terdapat ketuhanan, kan gitu ya. Terdapat sifat Tuhan, kan gitu. Li'annahum kanu ya'taqiduna fihil uluhiyah. Oleh karena itulah tadi kita katakan wala syakka, tidak diragukan lagi, pastinya mereka ketika berbicara kepada Fir'aun itu dengan sopan santun, enggak mungkin dengan isti'la, duna isti'la lain. Alasannya apa? Dikarenakan mereka yakin pada Fir'aun itu terdapat sifat keuluhiyahan. Kalau Allah enggak gitu, Tuhan bodoh itu minta anak buah. Kalau Allah kan enggak penting lu tahu. Gimana? Karena dia manusia menanya anak buahnya. Cuma kalau dia Allah betulan kan. Ya, ini kalau ya benar. Ini permasalahan kita. Permasalahan kita adalah untuk menegaskan tentang masalah perintah tadi. Kan gitu ya. Nah, jadi alasannya itu. Jadi disinilah kita katakan bahwa tidak diragukan lagi pengikut-pengikutnya tadi ini pasti ketika berbicara kepada Fir'aun, ketika memerintahkan Fir'aun, memerintahkannya dengan sopan santun, bukan dengan meninggi, dunasnya lain. Alasannya apa? Kenapa kita bisa berkeyakinan begitu? Kan gitu ya. Kenapa kita bisa berkeyakinan begitu? Karena kan lawan dari la syakka berarti kan yakin ya. Kenapa kita bisa berkeyakinan begitu? Li'annahum kanu ya'taqiduna fihil uluhiyah. Karena soalnya mereka beranggapan bahwa pada Firaun itu terdapat sifat uluhiyah. Au yujamilunaha 'alaiha. Au yujamilunaha 'alaiha. Apa jamala? Gimana ini? Jamala zad. Jamil. Bukan apa namanya? Beramah tamah gitu ya. Au yujamilunaha au yujamilunahu 'alaiha. Ya atau beramah tamah kepadanya gitu ya. Bersopan santun kepadanya, ya beramah tamah kepadanya, intinya begitu ya, atau bersopan santun kepadanya karena ketuhanannya tadi gitu ya. Alaiha ha kembali ke uluhiyah. Ya alal uluhiyah di. Uluhiyah kembali ke Firaun. Iya. Betul, Pak apa namanya Pak Ayub, masyaallah. Barakallahu fiik. Jadi inilah alasan kita kenapa kita yakin tadi. Ya, yakin bahwa mereka ketika memerintahkan Firaun itu dengan sopan santun, bukan dengan meninggi. Kenapa? Pertama, karena mereka itu meyakini, ya, karena mereka itu beranggapan Firaun Tuhan, atau mereka itu sopan santun lah gitu ya terhadap Firaun karena ketuhanannya, keuluhiyahannya. Demikian. Tapi begitu kun, wa ayyakana fahuwa istilah, kata Syekh di sini. Yang manapun itu semuanya secara istilah. Ya, tapi terlepas dari dia tetap dia katakan wa ayyakana fahuwa istilah, ya. Namun yang bisa saya simpulkan dari penjelasan beliau ini, sepertinya beliau mendukung pendapat mayoritas orang-orang usul di dalam definisi perintah. Kenapa? Dia membawakan hujjah untuk definisi mayoritas usul, sementara tidak membawakan hujjah untuk persyaratan sebahagian orang-orang usul dan persyaratan Abul Husain Al-Basri. Ya, karena dia bawakan dalil, ya, dia bawakan bukti yang menunjukkan atas tidak perlunya ulu dan isti'la dalam perintah. Ya. Jadi yang bisa saya tangkap dari penjelasan beliau ini, ya, ada kesan bahwa beliau lebih prefer gitu ya dengan definisi mayoritas orang usul, mayoritas usuliyun. Walaupun dia katakan ya wa iya kan, walaupun dia katakan wa iya kan apa istilah, yang manapun itu ya dia secara istilah sebenarnya. Mau yang definisi mayoritas jumhur, mau yang definisi mayoritas sebahagian usul, maupun yang definisi Husain Al-Basri. Ya, yang manapun itu secara istilah. Ya, semua definisi tersebut secara istilah. Wa iya kana fahuwa istilah. Ya, yang manapun dia, maka itu secara istilah. Baik, jelas sampai di sini? Baik. Sekarang di sini Syekh memberikan contoh kepada kita, contoh perintah kepada kita. Wa mithalul amr qauluhu ta'ala. Dan contoh daripada perintah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh daripada perintah adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus salata fahuwa talabul fi'liha. Yang bahasa Indonesianya dan tegakkanlah salat. Maka ungkapan dan tegakkanlah salat ini itu menuntut untuk melakukannya. Fahuwa talabul fi'liha. Ya, fahuwa talabun li fi'liha. Maka aqimus salah ini ya, itu adalah menuntut untuk mengerjakannya. Nah, demikian. Inilah contoh daripada amar. Ya, cuma satu contoh aja karena saya, karena mungkin Syekh beranggapan ya ini udah bisa dipahami ya contoh ini. Dari ini tadi bisa jadi kalau memberikan itu berarti perintah itu Ustaz. Menurut mayoritas jumhur memang demikian. Mayoritas usul udah mayoritas jumhur lagi. Menurut mayoritas usul ya demikian. Karena dia katakan bilang luin wa wasni'lain. Dan apa yang saya tangkap dari penjelasan penulis di sini, karena dia membawakan bukti ataupun dalil untuk definisi mayoritas usul. Ya, saya yang bisa saya tangkap adalah bahwa Syekh lebih prefer ke sana. Mislu amri aqimish shalah. Iya, tetap perintah. Tetap dikatakan perintah. Iya. Karena bila uluin wa lastin lain. Tanpa tinggi, tanpa meninggi. Tapi sebahagian usul, ya sebahagian orang-orang usul juga tetap ada yang mensyaratkan ulu pada perintah, pada amar. Sebahagian yang lainnya termasuklah Syekh Ibnu Utsaimin kan, ya, dan Husain Al-Basri mensyaratkan ala sabilis ti'la'in. Ya ala sabilis ti'la'in. Jadi mensyaratkan harus ada meninggi. Ya, barulah bisa dibilang perintah. Jadi kalau tidak meninggi bukan perintah. Ya seperti tadi mohon apa minta tolong tadi, nah itu bukan perintah. Ya, itu minta tolong iltimas. Namanya. Ya. Ya kalau dalam bahasa Arab disebut dengan iltimas. Ya minta tolong. Ya, baik. Jelas di sini, Mas Joko. Paham ya? Nah, inilah perintah. Ini masih definisi perintah. Ya. Jadi pertama-tama tentunya kita harus duduk dulu apa yang dinamakan dengan perintah itu. Ya, apa yang dinamakan dengan amar itu. Nah, ini namanya perintah. Jadi perintah itu adalah perkataan yang menuntut untuk diperbuat, untuk dilakukan. Ya, perkataan yang menuntut untuk dilakukan. Walau memang di sini terjadi perbedaan persyaratan dari kalangan usuliyun, ada yang mensyaratkan isti'la, ada yang mensyaratkan ulu, dan ada pula yang tidak mensyaratkan keduanya. Ya. Ada juga bahkan yang mensyaratkan keduanya. Ya, kalau di sini cuma tiga aja ya. Ada pula yang mensyaratkan keduanya. Nah, adapun Syekh di sini yaitu Muhammad Hasan Hitu, ya, dari apa yang saya tangkap dia lebih condong kepada pandangan mayoritas usuliyun. Nah, ada pertanyaan? Di sini apa yang? Jalur sebelah suruh aja. Untuk membawa apa namanya? Menunjukkan dalilnya gitu. Membawakan dalilnya dengan fa ma ta'muruna ya. Baik. Sebelah suruh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah, iya benar. Sebelah suruh, dihitungnya rupanya. Hanya dengan sebelah suruh patah semua gitu ya. Hanya dengan sebelah suruh patah semua. Hah? Masya Allah, iya. Sama, bangun cerdas kok. Iya. Amin. Pakai ini aja putih. Iya. Pakai ini aja paham ya kan. Gimana kalau pakai buku kan gitu. Nah, ada pertanyaan lain nih, Pak. Nah, jadi intinya memang di sini Syekh membawakan ataupun menguatkan ya. Ya, bisa kita bilang di sini dengan dia katakan wa mimma ya dulu ala adam istirathihima, ini seakan-akan dia menguatkan ta'rif jumhurul usuliyun. Ya, jumhurul usuliyin. Ya, dia menguatkan definisi mayoritas orang-orang usul. Di mana mayoritas orang-orang usul mengatakan bila uluwin walastinilain. Nah, buktinya apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang Firaun terhadap pengikutnya, di mana ungkapannya famadza ta'muruna. Apa yang kalian perintah? Apa yang kalian perintah? Ya? Oh iyalah. Iya, memang begitu, Pak. Jadi saat kita lebih condong kepada suatu pandangan, kita akan mencari bukti untuk menguatkan pandangan tersebut. Ya, yang kita bahasakan biasanya dengan dalil. Kita mencari dalilnya kan gitu. Nah, begitu. Ya, kita mencari dalilnya, penguatnya. Nah, demikian. Jadi sebenarnya iya, jadi sebenarnya ucapan mana dalilnya itu sebenarnya enggak salah. Sebenarnya enggak salah sama sekali, cuma yang jadi masalah sebahagian orang menyempitkan makna dalil. Ini jadi masalah. Ya, menyempitkan makna dalil. Di mana dalil? Kalau kita bacakan Al-Qur'an atau kalau kita bacakan hadis doang, itulah baru namanya dalil. Saat kita berikan hujah-hujah yang lain, mereka enggak bilang itu dalil kan? Enggak ada dalilnya, enggak pakai kan? Jadi sebenarnya ucapan makna dalil itu benar. Ya, sudah benar itu ketika mereka kan mana dalilnya? Ya karena kita sendiri pun akan mengeluarkan ungkapan yang serupa, mana dalilnya? Maksud dari mana dalilnya? Mana buktinya kan gitu ya? Apa buktinya? Bukti untuk menguatkan pandanganmu apa kan gitu? Ijma'an gitu aja ya kan? Ijma'an. Ah iya, bagian daripada dalil betul, bagian daripada dalil. Ijma'an kan ya? Selesai kan? Ijma'an. Jadi sebahagian kita ada yang menyempitkan makna dalil. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari istilah-istilah yang terdapat di dalam agama kita ini. Makanya seperti yang kemarin kita katakan apa? Kalam itu kan terbagi kepada dua ya. dari sisi apa namanya, dari sisi apa istilahnya bahasanya kemarin, dari sisi oh nggak disebutkan di sini ya, kalam terbagi kepada hakikat dan majas itu dari sisi apa ya, lupa saya. Pembahagian kalam kepada hakikat dan majaz, ya seperti yang jelas kita tahu lah kan, kalam ada yang terbagi kepada hakikat dan majaz. Nah, di mana kan kemarin kita ketahui bahwa hakikat itu terbagi kepada tiga, ya kan? Ya. Terbagi kepada tiga, yaitu hakikat fil fil lugha, hakikat fil fi syara, hakikat fil uruf, kan begitu? Ya, ya kan? Ya. Coba lihat lagi, ya kan? Nah, terbagi kepada tiga. Jadi, memang mau gak mau kita harus ketahui itu, istilah-istilah itu, supaya kita gak sempit di dalam memberikan maknanya. Karena hakikah itu, ya makna kalam itu, makna kalimat itu, ada yang dia itu dimaknai secara bahasanya, ya hakik. Memang semuanya hakikah, makna hakikatnya, makna sesungguhnya. Tapi ada yang sesungguhnya, sesungguh di dalam, sesungguh yang bersifat lugawi, sesungguh yang bersifat uruf, sesungguh yang bersifat syara. Contoh seperti sholat. Sholat kalau hakikah lugawi, doa, memohon, kan gitu ya, hakikah lugawi. Tapi hakikah syara, sholat itu yang dimulai dengan takbir dan yang diakhiri dengan salam, kan begitu. Nah, jadi berarti apa? Memang harus, kan gitu. Artinya kita harus mempelajari istilah-istilah yang terdapat di dalam agama kita ini. Kita harus mengetahui istilah-istilah itu karena apa? Ya memang ada makna hakikat fi syara'nya gitu. Ada hakikat fil uruf, ada hakikat fil lugha. Supaya enggak sempit gitu loh di dalam memahami istilah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu baru di hakikat, belum masuk di majaz, di mana kalam tadi terbagi kepada dua, hakikat dan majaz. Hakikatnya aja tiga. Kan ini hakikatnya saja tiga, belum majaznya lagi yang terbagi entah kepada berapa kalau kita belajar di ilmu bayan. Maksudnya di kutubul balaghah. Ya, itu dalam ilmu bayan tak berapa-berapa. Kalau di sini saja disebutkan kemarin apa? Ada dua ya. Majaz ya. Majaz mursal sama majaz akli. Kan gitu. Nah, demikian. Tiga. Tiga. Dua ya, Pak. Labdi. Enggak, dua. Enggak. Yang qasimul majaz ila majazin mursal wa majazin aqliyin. Ya, jadi kalau di buku ini ya cuma disebutkan pembahagian majaz hanya disebutkan dua. Nah, demikian. Baik. Kemudian kita masuk ke sighatul amr. Ya, ada pertanyaan lain sebelumnya? Ya, kalau gitu kita masuk ke sighatul amr. Wasighatu dallatu 'ala al-amrihi if'il. Nahwu qawlihi ta'ala aqimish shalata. Nah, sekarang kita masuk ke bukan af'il. Hah? Ya, sama aja sih, mau af'il, mau if'il ya, mau uf'ul. Baik. Iya. Iya. Yang untuk akim kan contoh akim. Nggak harus ya, nggak harus. Nanti ini ya, lebih, jadi maksudnya ini nanti saya terangkan ya. Jadi ini kita masuk ke sighatul amr ya. Sighatul amr, bentuk perintah ya. Jadi karena kan tadi kita katakan perintah itu kan perkataan, dan perkataan itu kan banyak, nggak semua perkataan perintah. Maka tentu kita harus mempelajari ya, yang namanya perkataan perintah itu bentuknya kayak gimana. Nah, inilah pembahasannya, sighatul amr ya. Bentuk perintah. Bentuk perintah itu seperti apa sehingga bisa kita katakan perkataan itu adalah perintah. Ya, jadi setelah kita mengetahui definisi daripada perintah itu apa, kita pun harus mempelajari juga sighahnya, bentuk perintah. Bagaimana bentuk perintah supaya kita bisa mengeluarkan perintah, kan gitu ya. Jadi bentuknya pun ada lagi. Jadi sudah pertama kita harus mempelajari pengertian daripada perintah, setelah kita mengetahui pengertian daripada perintah, kita pun harus mempelajari bentuk perintah. Sighatul amr. Oh ya, sekali lagi perlu saya ingatkan di sini ya. Bedakan al-amr dengan fi'il amr. Ya, bedakan al-amr dengan fi'il amr. Membedakan al-amr dengan fi'il amr sama seperti halnya kita membedakan fa'il dengan isim fa'il. Paham ya? fa'il status kalimah yang terdapat di dalam sebuah jumlah. Ya, fa'il status kalimah yang terdapat di dalam sebuah jumlah. Isim fa'il shighah bentuknya. Jadi bedakan amr dengan fi'il amr. Fi'il amr itu bentuk katanya, ya. Sementara kalau shighatul amr, ya, amr itu bentuk qaulnya, bentuk ucapannya. Paham kira-kira? Jadi ketika kita bilang amr, maksud perintah, maksudnya adalah bentuk ucapan, bentuk qaul. Sementara kalau fi'il amr, bentuk kalimah, bentuk kata. Jadi bedain yang satu kata, yang satu kalam. Jadi ada kalamnya itu amr, ada kalimah itu fi'il amr. Kenapa? Karena nanti kenapa saya harus bilang bedakan antara amr dengan fi'il amr? Karena amr ini nanti belum tentu berupa fi'il amr. Amr belum tentu berupa fi'il amr. Loh, ini bukan fi'il amr kok dibilang amr? Iya, karena memang beda antara amr dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr bentuk kata, kalau amr bentuk kalam. Ya, jadi fi'il amr bentuk kata, amr bentuk kalam. Jelas sampai di sini? Amr bentuk kata. Iya. Fi'il amr. Yang biasanya kita kenal fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, fi'il amr itu adalah bentuk kata. Jadi fi'il amr bentuk kata. Kalau amr bentuk kalam. Jelas? Amar bentuk kata. Iya. Amar bentuk kalam. Jadi kata apa namanya? Fi'il perintah ya, fi'il perintah itu adalah bentuk kata, sighah kata. Kalau perintah itu adalah bentuk kalam ataupun sighah kalamnya. Kalau aqimus shalah ini berdua masih. Amar dan aqimus shalah. Aqimus shalah amar. Kalau aqimu fi'il amar. Iya. Aqimus shalah amar. Aqimu fi'il amr. Jelas ya? Baik. Nah, lalu shighah amr itu bagaimana saja? Maka di sini diterangkan oleh penulis ya kepada kita apa saja shighah amr, bentuk perintah itu. Wasighatu dalatu 'alal amr hi, dan bentuk yang menunjukkan sebagai perintah ya. Jadi bentuk yang menunjukkan perintah adalah if'il. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah fi'il amr maksudnya. Ya. Ini hanya salah satu. Jadi wazannya enggak harus if'il ya. Bisa if'il, bisa uf'ul, bisa af'il, bisa fa'il, bisa fa'il, bisa tafa'al, bisa istaf'il ya semuanya. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini ya saya katakan yang dimaksudkan di sini adalah fi'il amr. Cuma dia membawakan salah satu contoh wazannya. Jadi wasighatu dalatu 'alal amr adalah if'il. Ini yang pertama. Maksudnya adalah fi'il amr. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala aqimis salata. Aqimis salata, aqim. Ya, kita fokus di aqimnya. Nah, karena aqim ini adalah fi'il amr, maka aqimis salata amr. Ya, karena aqim adalah fi'il amr, maka aqimis salata amr. Ya, ini salah satu shighah adalah alal amr. Shighah yang menunjukkan atas perintah. Yaitu adanya wazan fi'il amr. Ya. Adanya shighah fi'il amr. Baik. Jelas sampai sini? Jadi adanya shighah fi'il amr. Ya fi'il amr, enggak harus if'il doang ya. Bisa af'il, bisa uf'ul, bisa if'al, apa lagi? Ya banyak lah ya dari wazan-wazan fi'il amr. Kemudian yang kedua wal fi'lul mudhari'ul muqtarin bilamil amr. Nah, ini amr ini. Walaupun fi'il mudhari. Ya, jadi ini termasuk shighah amr. Shighah amr ya, bukan fi'il amr. Shighah amr. Yaitu apa? Fi'il mudhari yang muqtarin. Apa bahasa Indonesia muqtarin? Berkata. Iya, yang dikorinahi gitu ya. Yang dikorinahi lamul amr. Ya qarinah, yang dikawani gitu ya. Ya muqtarin ataupun yang lengket ya, yang nempel dengan fiil dengan lamul amr. Jadi fiil mudhari yang nempel dengan lamul amr. Ya mungkin begitulah kita bahas ini saya kan ya. Yang nempel dengan lamul amr. Fiil mudhari yang nempel dengan lamul amr. Nah, lagi-lagi saya pikir ini juga contoh ya seperti di atas tadi. Ya if il, nah ini kan liyaf il, ya bisa saja liyaf'ul, bisa saja liyaf'al, bisa saja liyufa'il, ya, dan sebagainya, bisa saja liyuf'il. Ya intinya ini hanya contoh ya. Ya, tapi poin terpentingnya adalah wal fi'lul mudhari' al muqtarin bila lamil amr. Nah, kita kan sudah sama-sama tahu fi'il mudhari' itu wazannya apa saja dari sekian banyak. Ada berapa jumlah wazan fi'il mudhari'? Ada yang tahu? Iya, ada berapa jumlah totalnya? Jumlah daripada wazan fi'il mudhari'. Seluruhnya. Nih, seluruhnya. Dari mazid ke iya, Pak. Dari mujarrad sampai ke mazid ke 14 kali 4. 54 kali. Kok bisa 14 kali 4? Hah? Kok bisa 14 kali 4? Dari mana 14? Yang sulasi. Oh, yang enggak ya? Sulah. Cuma yang mufrad satu. Enggak, kok bisa 14 kali gitu? Heeh. 2 kali 2. 14 kali 2 ya. Enggak, kok bisa pertama kok bisa 14? Fil mudhari. Itu Ibnu Amr. Fi'il mudhari ya. Ada berapa wazan fi'il mudhari? Ayo. Ada dua, yang lazim sama yang apa? Wazannya bukan kisamnya. Wazan fi'il mudhari totalnya ada berapa? Mujarrad 6. Nah, gitu ya, gitu. Mazid. Mazid 12 ya? Mazid 12. Iya. Berapa 6 tambah 12? 18. Terus? Jadi? Begitu. Mata Pak Lala perubai mujarrad. Satu. Ya. Masjidnya 3. Jadi berarti? 18, 22. Sepakat? Baik. Kenapa antum bisa bilang 22? Karena ada 22 bab. Kan gitu. Kan 22 bab kan? Iya kan? Kan ada 22 bab kan? Ya karena 22 bab berarti wazan fi'il mudhari ada 22. Ya karena ada 22 bab gitu. Tetap 22 bab. Tapi salah ya. Salah. Yang benar ada 19. Kenapa saya bilang 19? Seperti sebagaimana kita ketahui, di sulasi mujarrad memang ada 6 bab. Tapi semuanya Kalau enggak yaf'ilu ada 6 tapi cuma ada 3. Yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu, enggak ada yang lain. Iya kan? Jadi berarti dikurangi. Dikurangi 3. Ya, berapa jadi dikurang 3? 19. Karena di sulasi mujarrad memang 6 bab tapi cuma ada 3 wazan. 6 bab tapi cuma ada 3 wazan. Ingat itu kan? Ingat kan? Iya. Kalau enggak yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu, enggak ada yang lain. Cuma ada 3 wazan. Yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Berarti kurang 3. Memang total babnya 22 bab, tapi masing-masing dari semuanya 19. Iya kan? Jadi begitu juga firman ini ya. Begitu juga firman. Iyalah, begitu pula firman pemarinya berarti 19 gitu. Berarti 22 bab. Iya, memang 22 bab. Yang anak cuma 3. Jadi butuh kejelian ya. Tapi saya lucu juga nih Mas Septian tadi, kenapa dihitung dia? Kok nggak langsung bilang 22 aja gitu ya? Orang kan kita udah tahu, ya kan? Yang terungkap di sisi ahli sorok 22 bab. Kenapa dihitungnya 1-2 juga? Capek kali kayak gitu. Nah, saya malah bingung tadi Pak Rudi, kok dikalikan gitu? Kayak gimana? Sampai 50. Saya pagi itu. Mahir sekali. Mau dihitung semuanya. Agak-agak dia ngantuk. Pak Alas sama Pak Alas satu. Pak Lala sama Pak Lilu. Pak Lala sama Pak Lilu. Ini kamu jadi asli. Ini gak Pak. Setidaknya aku juga. Mau hitung itu juga tapi. Pakai kelamaan. Jadi yang pertama cukup kita ingat bahwa bab yang terungkap di sisi ahli sorab itu 22. Kan itu kita ingat sekali itu ya, 22. Satu kalimat itu jadi berapa kalimat semuanya? Oh banyak. Satu kalimat, maksudnya satu kalimat. Satu kalimat, Pak. Jadi sambil-sambil habis-habis satu. Oh enggak lah Pak, enggak semua lah. Jadi misalkan doroba bisa jadi 22, ya enggak. Cuma wazan yang 22 bab. Adapun kalimat enggak mesti dia itu jadinya 22 juga, enggak. Bukan itu maksud saya. Ah, jadi? Pak Ala, Pak Ila, Pak Ula, ya. Sampai habis kan itu. Ya. Itu kan fi'il madinya ada 12. 14. dari pahala itu tarikin. Oh, tasrifannya. Tasrifannya ada 14 ya. 14, ini berarti 14 semuanya itu gitu kan. Betul ya. Jadi ada berapa ratus itu semua hadir. Ah, itu baru dikalikan kayak Pak Rudi tadi. Itu baru benar. Berarti tasrifannya ada berapa? Ah, itu baru silakan kalikan. Jadi berarti 14 kali 22. Kan gitu. Jadi fi'il mudhari tasrifannya ada berapa? Tasrifannya totalnya ada berapa mulai dari mujarrad sampai yang ruba'il mazid kan gitu kan? Kalikanlah 14 kali 22. Itulah dia. Kalau misalkan mau kalau itu baru benar dikalikan kan gitu. Ini kan saya enggak nanyanya cuma ada berapa wazannya. Wazannya. Iya, bukan tasrifannya. Tapi kalau tasrifannya benar dari Pak Rudi, kalau mau kalikan silakan kalikan. Jadi jelas ya, ikhwah. Nah jadi sigha amr yang kedua adalah fi'il mudhari yang nempel dengan lamul amr. Jadi fi'il mudhari yang nempel dengan lamul amr ini adalah sigha amr. Bukan sigha fi'il amr ya, tapi sigha amr. Bedain ya, bedain. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala liyunfiqa. Ya liyunfiqa dzu sa'atin min sa'ati. Liyunfiqa fi'il mudhari. Tapi liyunfiqa dzu sa'atin min sa'ati sigha amr. Yunfiqa fi'il mudhari. Yunfiqa sigha fi'il mudhari. Tapi liyunfiqa dzu sa'atin min sa'ati sigha fi'il amr. Sigha fi'il amr. Sigha amr. Jelas? Baik, jadi beda antara fi'il amr dengan amr. Gue Indonesia ya, Ustaz. Apanya? Kalau sa'atin, sa'atin itu ngapain? Coba lihat di Al-Qur'an. Ya. Nantilah ya, nanti. Nanti kita lihat sama-sama. Baik, kemudian yang ketiga wasmu fi'lil amr. Yang ketiga wasmu fi'lil amr. Nah ini lagi-lagi juga sama ya. Ini fa'ali. Ini bukan bukan ini dia gitu ya. Ini hanya contoh gitu ya. Karena seperti yang kita tahu isim fi'il amr itu ya tidak hanya fa'al ya. Tidak hanya fa'al ya, sebagaimana yang kita tahu ada hayhata, ada ya hayhata kan enggak ngikuti wazan fa'al ya. Kemudian ada sah, ada balha, ada alaika, ada iyaka, ada apa lagi? Ada banyak ya. Ada ya intinya ini hanya contoh ya, dan di sini dia memberikan contoh isim fi'il amr yang ma'dul ya, karena isim fi'il amr itu ada tiga macam, ada yang murtajal, ada yang mangkul, ada yang ma'dul. Nah, ini yang apa namanya? Yang ma'dul ya. Apa namanya? Ma'dul. Yang diadil. Iya, yang diadil. Baik, adil tahu kan? Iya, yang berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini fa'al ini contohnya adalah perkataan mereka nazali. Ya, contohnya nazal, fa'ali, nazali, ya. Isim fi'il amr semuanya mabni. Oh, mabni. Isim fi'il amr semuanya mabni. Jadi untuk tahu, untuk kita mengetahui mabninya itu alal kasra, alal fathhi, alal dhammi. Ya tentunya lihat mujam lah. Ya tengok mujam ya. Nah di situ apa ininya? Tapi fa'ali nahu qaulihim nazali. Nah tapi kalau yang ikuti wazan begini enak ya. Pokoknya ini wazannya fa'ali. Ya wazannya fa'ali. Contohnya berarti nazali. Nah ya pasti nazali, enggak mungkin nazala. Tapi kalau yang enggak ngikuti wazan fa'ali seperti hayhata, ya kita harus lihat di mujam ya, apakah hayhata atau hayhati atau hayhatu. Ya dan sebagainya. Tapi nah nazali bima'na inzil, karena memang nazali ini merupakan ma'dul dari inzil. Ya adal dari inzil. Ya, jadi nazal itu adal daripada inzil. Ya turunlah. Nazali turunlah. Nah makanya ini disebut dengan isim fi'il amr ma'dul. Ya jadi isim fi'il amr itu sebenarnya ada tiga. Ya ada tiga bahagian. Ada murtajal, ada manqul, ada ma'dul. Mangkul kayak apa? Mangkul seperti iyaka, alaika itu mangkul. Ya, di apa namanya? Diambil dari dinakal ya. Diambil dari apa namanya? Dinukil ya, dinukil ya. Dinukil dari jar dan majrur, atau dinukil dari dzaraf, atau dinukil dari isim masdar. Ya, begitu. Ya antum kalau soal ini itu bahasanya di bahasa Arabnya. Ada di bahasa Arab pembahasannya. Ya, maksudnya ada di buku-buku nahwu. Nah demikian. Jadi ini hanya contoh ya. Fa'al itu hanya contoh. Enggak harus fa'al ya. Contohnya mim, dalam hadis itu murtajal. Mim ra ta jim lam. Ya, murtajal. Mim ra ta jim lam. Murtajal. ya mangkul ya, saya pikir kita sama-sama tahu ya, mangkul biasa dinakal, dinukil, kemudian ma'dul ya adil. Nah kalau murtajal itu memang dari sananya, yang murtajal asli contohnya seperti hayhata itu murtajal, itu memang sudah dari sananya itu murtajal. Mangkul iya tiga bahagian. Kalau nggak salah saya cuma tiga, tapi coba nanti periksa lagi. Tapi tiga sih, nggak ada lagi. Kayaknya nggak ada yang lain. Banyak juga wazannya. Nggak, cuma satu, cuma ini aja. Iya, ma'dul wazannya cuma fa'ali. Iya, cuma fa'ali. Jadi enak, antum mudah ngafalinya kalau yang ma'dul ini. Jadi antum adilkan saja ya, ke wazan fa'ali. Pernah pikir semalam itu ewak bukunya itu fa'alul lima yuri. Tak pikir itu saja. Nah, itu bukan, itu sirah mubalaghah. Iya. Itu sirah mubalaghah. Rupanya dia fa'ali. Iya, fa'a bukan fa'ali, fa'ali. Fa'ali. Iya, enggak ada tasdid ya. Oh. Fa'ali. Fa'ali. Iya, enggak ada tasdid. Oh. Fa'ali. Bukan fa'ali ya. Jadi bukan nazali tapi nazali. Enggak ada tasdid. Hayhata itu murtajal. Hayhata murtajal. Itu ada di sini lah, Syekh. Apa yang kau tulis lagi? Yang ditulis lagi toh. Yang ditulis mutarajalnya. Enggak, tak maftuha, tak mabsuta. Ya. Kan, tak mabsuta, ha? Awak malah yang enggak paham ininya. Murtajal, mukal apa sih? Mangkul. Mangkul sama ma'dul. Ma'dul. Enggak ada di situ. Di sini? Enggak ada, Syekh. Oh iya. Enggak ada. Saya pun lupa. Ini cuma isim fi'il gitu aja, hai'ah gitu aja. Mungkin di Syara Alfiyah Ibnu Malik barangkali ya, saya lupa. Atau di Jami' Udurus. Atau di Qatrun Nahda ya. Saya lupa juga ya. Kalau di sini cuma itu aja. Ya nanti kita rujuk lagi ya. Atau nanti pas pelajaran bahasa Arab kan ketemu insya Allah. Tapi lama lagi ya. Muyasar gak selesai-selesai soalnya. Selesai makanya, Pak. Nah demikian. Ya antum lah. Antum kejar sendiri. Yang bagi yang punya basic, kejar aja sendiri. Jangan ditunggu... apa namanya, jangan ditunggu iya maksudnya jangan ditunggu waktu pelajarannya iya halakohnya kan halakohnya. Ya kejar aja sendiri, saya pun gitu juga kok, saya kejar sendiri. Karena kalau mau ditunggu guru, bukan guru yang nggak bisa ngikutin kita, maksudnya guru kan dia harus pelan-pelan kan, gitu kan ya, karena banyak yang mau diajarin kan. Jadi kalau antum bisa ngejar, kejar aja sendiri, nggak usah ditunggu-tunggu. Dia bilang sama Pak Usman saya, dia ke tempat saya, dia tuh tengok kayaknya sedih aja. Jadi saya bilang umur saya sudah tua, ini pun sudah berubah. Jadi saya harus cepat-cepat ngabisin sorop sama ininya, saya bilang gitu. Dia baru paham. Ya, nah kita selesaikan sedikit lagi. Bilang gitulah, jadi dia enggak berhasil loh. Selesai. Ya, jadi udah selesai ya, sampai situ dulu ya. Nah, jadi kesimpulannya sighah amr itu ada tiga ya. Kesimpulannya sighah amr di sini diterangkan oleh Syekh ataupun penulis itu ada tiga, yaitu fi'il amr, fi'il mudhari yang nempel dengan lamul amr, dan isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr. Nah, ini isim ya, bukan fi'il ya. Isim ini isim, maksudnya kalimahnya kalimah jenis isim tapi bermakna fi'il amr, itu maksudnya. Dan isim yang bermakna fi'il amr ini semuanya mabni, mau yang murtajal, mau yang mangkul maupun yang ma'dul. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Namun pertemuan kita pada hari ini kita cukup dulu sampai di sini. Nanti kita akan masuk lagi ke dilalah sighatul amr. Ya, dilalah tu sighatul amr. Jadi penunjuk bentuk amr. Apa? Ya, dia menghasilkan penunjuk apa gitu ya. Nah, begitu. Baik, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.